Taib, idan ma hukum ruqyah? Man yujib yarfa yadah. Apa hukum ruqyah? Nah, tafadhal. Yalla. Nah. Fi tafsir. Aywa. Masyru' in kana. Aywa. Ma farq baina masyru' wa mustahab? المشروع المشروع هناك واجب ومستحب. أيوة يلا masyru' bimana wajib atau masyru' bimana mustahab au hunaka ma huwa wajib hunaka ma huwa mustahab, apakah ada ruqyah yang wajib? Nah, akmil. Hai, man yujib? Sayyid bi tafsir. Aywa. Jaiz malam takun syirkan. Thumma. Mustahab. Maka nafi hadis Nabi SAW. Ittiba'an lahu. Aywa. Makruh. In kana bi ghairil arabiyyah. Baqi wahid. Muharram. إن كان فيه شرك. طيب إن كان بغير العربية مكروه أو حرام أو تنفى بحاسة عرب مكروه أو حرام. Kemarin masih belum dirincikan. بغير العربية هناك ما يفهم هناك ما لا يفهم أليس كذلك؟ Kalau bukan bahasa Arab, ada yang dipaham, ada yang tidak paham. ما فهم وما لم يفهم فحكمه أو حكمهما مختلف. Hukumnya berbeda. Kalau tanpa bahasa Arab tapi dipaham, kembali ke atas tadi, ada syiriknya atau tidak? Kalau tidak ada, kenapa pakainya bukan bahasa Arab? Ini yang makruh. Nah, ini kalimatnya Allah Allah sembuh sembuh, Allah Allah sembuh sembuh, ya Allah sembuh sembuh. Apa itu? Ya boleh-boleh saja sih, tetapi dia tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya berbahasa Arab, sunnahnya dengan kalimat-kalimat yang masyru' dalam Quran dan sunnah, seperti Allahumma rabban nas adzibil ba's wasfi anta syafi la syifa la syifa, apalagi dengan kata-kata yang aneh-aneh. Apa yang kalian biasa ucapkan di waktu kecil kalau takut dengan anjing atau apa? Hah? Kalau gak salah ada kata-kata itu ya. Kalau lebah misalnya, kamu akan katakan pahit, pahit, pahit ya. Itu rukyah bukan? Ya. Mahu kumuhu ya. Kamu seakan-akan berbicara pada lebah. Padahal lebah enggak tahu kamu ngomong apa itu pahit-pahit tadi itu. Maka hada la yustahab wala yubah. Yukrah. Khawatir akan terjerumus pada yang haram. Baik, walaupun kalimatnya enggak ada kesirikan, enggak ada. Tetapi apa maksud kamu seperti itu? Benar. Kembali kepada kitab. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qultu min dhalika ma kana ala madhhab al-jahiliyah allati yata'atawnaha wa anaha tadfa anhum al-afat wa yataqiduna anna dhalika min qibal al-jinn wa ma'unatihim. وبنحو هذا ذكر الخطابي. Sudah lewat ucapan Khattabi rahimahullah. Saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syeikh, di antaranya adalah apa yang merupakan madhab jahiliyah allati yata'atawnaha, yang mereka biasa saling meruqyah. Wa ana tadfa'u anhumul afat, yang menurut mereka jampi-jampi itu akan menghilangkan penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan. Wa yataqiduna anna dhalika min qibalil jin wa ma'unatihim, dan mereka memiliki keyakinan kalau itu adalah bantuan dari jin atau pertolongan dari mereka. Dan yang seperti itulah, semirip dengan itulah yang diucapkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam rahimahullah, kullu ismin majhulin falaysa li ahadin an yarqa bihi. Idzan kullu ismin majhulin ay bi kalam ghair al arabiyyah wa la yufham la yajuz ay haram. Oh, kalau begitu yang syirik bagaimana hukumnya? Yang syirik lebih dari haram. In kana fihi syirik, fa'ala hukumu syirik. Berarti ada mustahab, ada makruh, ada haram, ada syirik. Nah, kalau Syekhul Islam rahimahullah, kullu ismin majhulin falaysa li ahadin an yarqa bihi, maka tidak boleh seorang pun untuk meruqyah dengannya. Fadlan an yad'u bihi, apalagi berdoa dengannya. Walau 'urifa ma'nahu, walaupun diketahui maknanya. Li'annahu yukrahu du'a bighairil arabiyyah, kalaupun diketahui maknanya tetap makruh. Kenapa? Diketahui maknanya dan enggak ada apa-apa. Enggak ada kesyirikan. Iya, yukrah. Limada yukrahu du'a bighairil arabiyyah? Makruh berdoa dengan tanpa bahasa Arab. Wa innama yurakhas liman la yuhsinul arabiyyah. Hanya saja diberi keringanan bagi mereka-mereka yang memang tidak bisa bahasa Arab. Ya Allah sembuh, ya Allah sembuh, ya Allah sembuh, ya Allah sembuh. Gak bisa bahasa Arab. Kalau dia bisa, makruh dengan bahasa lain. Ucapkan isfihi ya Rabbi isfi. Allahumma rabban nas atih bil bas wasfi anta syafi. Fa amma ja'lul alfadil ajamiyah syiaran falaysa min dinil Islam. Adapun menjadikan lafaz-lafaz yang bukan bahasa Arab sebagai syiar, maka itu barakallahu fikum tidak dalam atau tidak termasuk agama Islam sama sekali. Agama Islam syiar-syiarnya bahasa Arab. Sehingga barakallahu fikum syiar yang dipakai di dalam ruqyah pun harus syiar-syiar Arabiyah, Islamiyah. Dengan ayat, dengan hadis, atau dengan doa-doa bahasa Arab. Qala Suyuti, berkata Suyuti, Wa ajma'al ulama'u ala jawazir ruqa. Sepakat para ulama atas bolehnya ruqyah. Inda ijtima'i thalathati syurut, ketika terkumpul tiga syarat. Yang pertama, an yakuna kalamallah au bi asma'ihi wa sifatih. Yang pertama, hendaklah dengan ucapan Allah, dengan nama Allah, dengan sifat-sifatnya. Yang kedua, wabil lisanil arabi wabima yuraf ma'nahu, dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang dipaham maknanya. Dengan bahasa Arab bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu dengan bahasa Arab, ada keringanan. Bima yu'raf ma'nahu, dengan apa yang dikenal maknanya. Ya Allah, sembuhkanlah anakku. Ya Allah, hilangkanlah penyakitnya. Ya Allah, dipegang yang sakitnya sambil dibaca seperti itu. Boleh. Kalau dia tidak mampu dengan bahasa Arab, tidak mengapa. Tidak hafal juga dikir-dikirnya. Tidak hafal juga apa yang diajarkan oleh Nabi. Pertama, kepada Allah. Ada panggilan, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Syafi. Kedua, dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang dipaham maknanya. Yang ketiga, wa an ya'taqida anna ruqyah la tu'assir bidatiha. Yang ketiga, bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan zatnya. Ruqyah tidak berpengaruh secara zatnya, tetapi itu seperti doa. Seperti doa. Ruqyah dikatakan la yu'assir. Bizatiha. Karena itu doa. Jadi kata-kata itu bukan itu yang menyembuhkan, tapi karena engkau berdoa dikabulkan oleh Allah. Baik. Kalau dengan bahasa Arab, maaf, kalau dengan Al-Qur'an seperti dengan Al-Fatihah. Hal yu'athir bidzatiha am la yu'athir bidzatiha? Hah? Kenapa ragu-ragu? Kenapa kau yu'asir yang ini gak yu'asir? Karena Al-Quran kalamullah. Tidak terpisah dari Allah SWT. Maka Al-Fatihah bisa menyembuhkan. Wah, tidak ada menyembuhkan kecuali Allah. Al-Fatihah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh manusia, ucapan Allah yang dibacakan oleh kaum muslimin. Maka surat itu zatnya memang memiliki pengaruh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wama tadri anha kaifa lafdhuhu? Hah? Min aina tajri annaha ruqyah, kata Nabi. Dari mana kamu tahu bahwa ini adalah ruqyah? Ini Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Tetapi kalau lafaz-lafaz tadi selain Quran, la tu'asir bidatiha, bal biiznillahi, bal bi kudratillahi, bi masyiatillah, dan seterusnya. Kalau ayat-ayat tadi itulah ucapan Allah, maka jelas ucapan Allah lah yang berpengaruh. Barakallahu fikum. Qala As-Suyuti rahimahullah. Kamu kasih garis atas, kamu kasih stabilo, tiga syarat tadi. Syarat pertama apa? Dengan ucapan Allah, atau dengan nama-namanya, atau dengan sifat-sifatnya. Yang kedua, dengan bahasa Arab, atau dengan bahasa yang dipaham. Yang ketiga, hendaklah meyakini bahwa ruqyah itu bukan berpengaruh secara zatnya, tetapi bitakdirillahi ta'ala, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi biasanya kalau para ulama menerangkan satu definisi, mesti ada istilah kharaja minhu, kharaja minhu, iya kan? Sekarang kalian terangkan di sini. Kalimat pertama, an yakuna bi kalamillahi au bi asma'ihi wa sifatihi, kharaja minhu madha? Kharaja minhu? Naam. Ada. Enggak ada. Yang ada syiriknya, maka nafiha syirik. Kalau ada kesyirikan-kesyirikannya, maka nafihi syirik. Karena menyelisihi syarat pertama. Baik. Yang kedua, wa bilisanil arabi, kharaja minhu madha? Bilisanin ajami, fayukrah. Taib illa farakhasa, diringankan buat orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab. Qala au bima yu'raf ma'nahu, atau dengan yang dipaham maknanya walaupun bukan bahasa Arab. Kharaja minhu madha? Pada lisan Arabi kharaja minhu ajami. Kalau orang bisa bahasa Arab tanpa tidak pakai bahasa Arab makruh. Tapi bima yu'raf ma'nahu, dengan yang dipaham maknanya. Kharaja minhu mala yufham. Misal dun dun karkadun asbamawat asbamawat jaljalut jaljalut syaha karahia jaljalut jaljalut. Pernah dengar? Ada di kitab kalian di awal-awal. Nah, barakallahu fikum. Kalimat-kalimat seperti itu kharaja min qawlihi yu'raf ma'nahu. Yang ketiga, wa an ya'taqid anna ruqyah la tu'athir bi dhatiha, kharaja minhu. Kharaja minhu man yaqul kalimat ini kalimat istimewa. Siapa yang membaca kalimat jampi-jampi ini sembuh? Sebentar, jampi-jampi ini bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada keyakinan kalau jampi-jampi itulah yang menyembuhkan. Kalau engkau membaca jampi ini jampi sembuh, kami akan membaca jambi-jambi yang sama maknanya tapi kalimat lain. Apa enggak sembuh? Bisa jadi sembuh. Karena bukan zatnya, tapi doa yang terkandung di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali kepada kitab. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Qauluhu wa tamaim. Yang berikutnya adalah tamaim, tamimah, tamimah. Qala al-musannif ma hiya tamimah, syai'un yu'allaq 'ala al-auladi 'anil 'ain, sesuatu yang digantungkan di leher-leher seorang anak untuk memperlindungkan dari 'ain, penyakit yang disebabkan oleh mata-mata manusia. Wa qala al-Khalkhali, namanya Syamsuddin Muhammad ibn Mudhaffar al-Khatibi, adibun muhaddi, ahli hadis tapi sastrawan. Adib itu artinya sastrawan. Dia punya kitab namanya Al-Mafatih Syarah Masabih As-Sunnah. Kata beliau, kata Al-Khalkhali ini, kata Syamsuddin Muhammad Mudhaffar al-Khatibi, At-tamaim jam'u tamimah wa hiya ma yu'allaq bi a'naqis sibyan. Itu adalah jamak tamimah yang digantungkan di leher-leher anak-anak kecil, min kharazat wa 'idham, apakah dari kerang-kerang laut atau dari tulang belulang, lidaf'il 'ain, untuk menolak 'ain. Wa hadha manhiyun anhu, kata Al-Khalkhali, ini adalah perkara yang dilarang. Li'annahu la dafi'a illallah, karena enggak akan ada yang bisa menolak apa yang Allah takdirkan kecuali Allah sendiri. Wa la yutlab daf'ul mu'diyat illa billah wa bi asma'ihi wa sifatihi, tidak diminta penolakan terhadap gangguan-gangguan, tidak kita meminta penolakan terhadap bala bencana illa billah, kecuali kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Baik, ini barakallahu fikum tentang tamimah. Tadi sudah kita bahas ruqyah. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirik. Ruqyah sudah dibahas. Sekarang tamimah. Ternyata didefinisikan dengan kalimat yang digantung di leher anak-anak untuk menolak ain. Yang penting di dalam definisi itu adalah kalimat dafa. Ain. Menolak bala bencana, yaitu dengan sebab mata-mata manusia. Sebab al-ibratu fil maqsad. Al-ibratu fil maqsad. Ibrah itu pada tujuannya. Sebab ada kalung-kalung anak-anak dari kerang-kerangan, tapi bukan tujuannya untuk menolak ain. Maka itu bukan tamimah. Itu bukan tamimah. Idzal at-tamimah qala ma yu'allaq bi anaq as-subyan min kharajat wa 'idham li daf'il 'ain. Daf'il 'ain. Itu saja ringkasnya. Apa yang digantung? Li daf'il 'ain. Baik, daf'il 'ain digantungnya di mana? Sama saja. Digantung di anak-anak, tamimah. Digantung di orang dewasa, tamimah. Digantung di lehernya kendaraan, tamimah. Digantung di kaca mobil. Mobil itu di depan, di atas dashboard ada kaca, harus digantung tamimahnya. Sama saja. Kalau tujuannya daf'ul 'ain. Kalau tujuannya daf'ul 'ain, maka sawa'un bisawa fi hukmi. Pada hukumnya. Berkata musannif rahimahullah, bahwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an farakhasa fihi ba'd as-salam. Tetapi kalau digantungkan dari Quran, maka itu diringankan oleh sebagian salaf. Wa ba'duhum lam yurakhis, sebagian mereka tidak memberikan rukhsah. Wa yaj'aluhu min al-manhi anhu, dan menganggapnya kalau itu termasuk yang dilarang. Minhum Ibn Mas'ud, di antaranya adalah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Berarti katanya bahwa salaf ada yang berpendapat kalau yang digantungkan itu min al-Qur'an labas, tidak mengapa, diberi keringanan. Kalau tidak dengan Quran, tidak boleh. Ternyata sebagian yang lain, termasuk Abdullah bin Mas'ud, walaupun dengan Quran tidak boleh. Karena Quran bukan dijadikan untuk kalung-kalung. Bukan dijadikan untuk seperti itu. Sebagian yang membolehkan, karena menganggap bahwa Quran memiliki taksir. Ayuhum ar-rajih. Mana yang rajih? Alhamdulillah, kita memiliki prinsip Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Tapi bagaimana salaf? Apakah ada yang melakukannya lidaf'il ain? Ternyata ketika diruntut, siapa dari salaf yang katanya membolehkan untuk menggantungkan di leher anak-anak ayat-ayat Al-Quran? Ditelusuri, didapat beberapa sahabat. Ternyata tujuannya bukan daf'ul ain. Tujuannya adalah menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Karena dulu catatannya di seperti papan begitu. Digalungkan. Jadi sambil main, sambil baca. Begitu sudah hafal, dihapus, diganti tulisan baru. Ayat berikutnya, surat berikutnya. Akan ada di sini insyaAllah. Kalau enggak ada berarti di Taisir Al-Azizil Hamid. Ini kitab Al-Fathul Majid adalah ringkasan dari kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, Syarah Kitab Al-Tauhid oleh Syekh Sulaiman Al-Syeikh. Diringkas oleh Syekh Abdurrahman Al-Syeikh. Nah, kalau tidak salah ada di sini insyaAllah. Faqala ta'ifatun. Yajuzu dhalik. Berkata sekelompok dari mereka. Oh, ada yang kelewat. I'lam annal ulama minas sahaba wat tabi'in faman ba'dahum ikhtalafu fi jawazi ta'liq at-tamaim allati minal Qur'an wa asma'illahi wa sifatih. Ketahuilah bahwa para ulama dari kalangan sahabat dan dari kalangan para tabi'in ada perbedaan pendapat tentang bolehkah menggantungkan tamimah-tamimah yang dari Qur'an dan dari asma dan sifatnya. Faqala ta'ifatun, sekelompok dari mereka berkata, ya juzu dalika, tidak mengapa yang demikian. Ini pendapatnya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini yang tadi saya katakan mentadrib, melatih anak-anaknya hafal dengan mengalungkan Quran di lehernya. Wa huwa dhahir ma rawa Aisyah, dan itu yang tampak dari pendapat Aisyah. Wa bihi qala Abu Ja'far al-Baqir wa Ahmad fi riwayah wa hamal al-hadis 'ala at-tamaim allati fiha syirk. Kemudian mereka membawa hadis ini yang melarang inna tamaim adalah syirik kepada tamaim yang ada syiriknya di dalamnya. Baik. Ikhwan ibn na'azakumullah, berarti mereka ini menganggap seperti ruqyah. Kalau enggak ada syiriknya enggak apa-apa. Maka kalung-kalung jimat tadi kalau enggak ada syiriknya hanya dengan ayat Al-Qur'an enggak apa-apa begitu. Wa qala ta'ifatun la yajuzu dhalik. Sekelompok yang lain dari para salaf menyatakan tidak boleh. Walaupun dengan Quran. Di antaranya pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas, habrul ummah, tintanya umat, wi'aul ilm, mufassir. Wa huwa zahir qawlu Hudzaifah, dan yang tampak dari pendapat Hudzaifah bin Yaman, wa Uqbah bin Amir, wa Ibnu Ukaim. Wabihi qala jama'atun minat tabi'in, dan dengan pendapat ini pula sekelompok dari tabi'in berpendapat. Wa minhum ashabu bin Mas'ud, diantaranya adalah pengikut-pengikut dan sahabat-sahabat murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Dan juga Imam Ahmad dalam riwayat yang dipilih oleh kebanyakan dari sahabat-sahabatnya. Jadi Al-Hanabilah rata-rata berpendapat dengan pendapat Imam Ahmad yang melarang walaupun dengan Quran. Wajazima bihal mutaakhirun, dan tegas melarang yang demikian ulama belakangan. Wahtajju, mereka berhujjah bihadal hadith wa ma fi ma'nahu. Mereka berhujjah dengan hadis ini, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Adapun ruqa ada kekecualian karena Nabi sendiri menyatakan la ba'sa birruqa malam takun syirkan. Tapi tamimah, apakah ada ucapan Nabi la ba'sa bit tamimah malam takun syirkan? Tidak ada. Apakah ada hadis tadi yang mengecualikan? Tidak ada. Maka mereka memakai dalil ini untuk menyatakan namanya tamimah haram. Apakah dengan Quran ataupun selain dengan Quran? Qultu, aku katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Usayyib, wa hadha huwa sahih, inilah yang sahih, li wujuhin salasah tadhhar lil mutaammil. Pendapat ini yang benar bagi orang yang jeli melihat tiga perkara yang akan tampak bagi seorang yang teliti. Pertama, umumun nahyi, larangannya umum, wala mukhassis lil umum, dan tidak ada hadis khususnya. Berbeda dengan ruqyah. Ruqyah ada hadis khusus. Ruqyah boleh kalau tidak ada syiriknya. Ada. Nabi pernah meruqyah. Nabi pernah diruqyah. Pernah enggak Nabi diruqyah? Oleh? Hah? Oleh siapa Nabi diruqyah? Bilang? Oleh Jibril alaihi salam. Ketika beliau terpengaruh, bukan terkena, terpengaruh sedikit dari sihirnya Labid ibn al-A'sam, Allah SWT menurunkan dua surat, Al-Alaq dan An-Nas. Kemudian diruqyah oleh Jibril Rasulullah SAW dengan Al-Falaq dan An-Nas. Taib Nabi pernah meruqyah. Meruqyah siapa? As'ad bin Zurarah. Ketika memutus salah satu uratnya, kemudian oh itu dikait. Beda lagi. Ketika Nabi SAW meruqyah anaknya salah seorang sahabat. Aku perlindungkan kau. Wa'iduka bikalimatillahi tamma. Maka ini barakallahu fikum adalah perkara-perkara yang berbeda dengan tamimah. Adapun tamimah, tidak kita pernah dengar hadis-hadis yang mengkhususkannya. Alasan kedua, menutup pintu kejelekan. Saddud dari'ah. Mengapa? Fa innahu yufdi ila ta'liq ma laisa kadzalik. Karena dikhawatirkan akan terjadi menggantungkan sesuatu yang dikira itu adalah ayat Al-Quran, ternyata bukan. Ya Pak ya, yang tadi dikira bismillah-bismillah, ternyata bababababa sin-sin-sin-sin, lam-lam-lam-lam-lam-lam, ha. Dari atas, alif-alif-alif, lam-lam-lam-lam, ha. Dikira itu lafaz Allah. Padahal bukan. Maka dengan dikatakan tamimah, tidak boleh. Sesuai dengan kumun hadis, pakai Quran atau tidak pakai Quran. Maka tertutup pintu dari pintu kejelekan tadi. Taib as-salim. Ana wida'ulliqa falabudda an yadtahinuhul mu'alliq. Kalau digantungkan, dikhawatirkan. Apa yang digantungkan di lehernya itu akan terhinakan. Dengan dibawa ketika buang air. Karena namanya anak kecil. Qadha'il hajah. Walistinja ketika dia beristinja dan sebagainya. Maka apa yang digantungkan tadi dari ayat Al-Quran akan terhinakan. Ada yang keempat. Barakallahu fikum. Yang keempat adalah apa yang tadi kita katakan. Bahwa ternyata beberapa salaf yang menggantungkan Al-Quran di leher anak-anaknya. Ternyata bukan untuk daf'ul balah. Bukan untuk daf'ul ain, tetapi untuk mendidik anak-anaknya menghafal Al-Quran. Barakallahu fikum. Yaktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.